Kalau ada pertanyaan silakan. Bagaimana kaidah berdoa dengan mengangkat tangan? Contohnya setelah mendengar azan dan setelah wudu, apakah kita syarat mengangkat tangan? Kaidahnya adalah kalau doa itu terikat dengan ibadah tertentu, maka lihat ketika Rasulullah SAW beribadah dengan ibadah itu, apakah Rasulullah SAW mengangkat tangannya atau tidak? Kalau doa itu mutlakon, lepas, tidak terikat dengan ibadah apapun, maka disunnahkan untuk mengangkat tangan. Ini berdoa dengan doa yang mutlakon, yang tidak berkait dengan ibadah apapun. Maka sunnah angkat tangan. Dengan hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa Ta'ala yastahi, malu, kalau seorang yang mengangkat tangannya, an yaruddahuma sifran, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah malu kalau ada seorang yang berdoa mengangkat tangannya untuk turun dalam keadaan tidak dikabulkan. Allah malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat tangannya. Sunnah mengangkat tangan. Tetapi kalau berkait dengan ibadah tertentu, misalnya ibadah sholat, apakah Rasulullah SAW setelah sholat mengangkat tangan? Kalau tidak ada, maka jangan. Kenyataannya tidak ada riwayat. Sampai hari ini saya tidak tahu adanya riwayat Rasulullah mengangkat tangan setelah sholat. Yang ada Rasulullah SAW membuka jarinya dan menutup dengan berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baik, itu kaidahnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kalau ternyata Rasulullah ngangkat tangan dan terbalik, maka kita pun terbalik ngangkat tangannya. Oh, emang ada Ustaz? Ada. Ketika Rasulullah meminta hujan, doanya bukan begini, tapi begini. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, ghaithan mughitha, ila akhirnya. Nah. Mana yang lebih baik, sholat Jumat di masjid Ahlul Bid'ah atau di masjid Hizbiyun? Hizbiyun Ahlul Bid'ah, barakallahu fikum. Asal farq bainahuma. Tetapi kita dianjurkan untuk sholat Jumat di masjid Ahlus Sunnah kalau ada. Kalau ternyata tidak ada, maka kita sholat di tempat mereka yang paling ringan kesesatannya. Yang paling ringan kesesatannya. Benar. Mohon dijelaskan terkait kewajiban sholat berjamaah di masjid. Sisi wajibnya berjamaahnya atau lokasinya harus di masjid. Lokasinya harus di masjid dan berjamaah. Ada yang ke masjid tapi gak berjamaah. Itu bukan yang diwajibkan. Yang diwajibkan berjamaah di masjid bersama imam rawatib. Jangan imam rawatib sudah selesai, kemudian datang bikin lagi, nanti datang lagi yang ketiga bikin jamaah lagi. Bukan itu yang dimaksud. Jamaah yang pertama dengan imam rawatibnya. Itu yang disunnah atau yang diwajibkan. Dengan berbagai macam dalil. Dalil pertama ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan warkau ma'arraqin, rukulah bersama orang-orang yang ruku. Disuruh bersama. Belum lagi ucapan Rasulullah SAW untuk salat berjamaah di masjid, bahkan sampai mengancam. Aku ingin sesekali menyuruh orang mengimami ke masjid, mengimami di masjid, dan aku membawa orang-orang untuk membakar rumah-rumah yang tidak sholat ke masjid. Kalau saja tidak khawatir adanya perempuan dan anak-anak, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman berat sekali. Nah, misalnya kita terlambat datang ke masjid, jamaah sudah selesai dan tidak ada yang sholat lagi karena wajibnya masjidnya sepi. Apakah harus mencari masjid lain supaya mendapatkan jamaah atau cukup sholat di masjid? Innamal a'malu binniyat. dia sudah berusaha untuk ikut jamaah tapi terlambat, maka mudah-mudahan sudah dicatat sebagai orang yang berjamaah karena niatnya. Kemudian sholat sendiri atau sholat bersama keluarga di rumah. Kalau sudah terlambat, balik ke rumahnya, ngimami istri dan anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bagaimana hukum mengqadha sholat sunnah qabliyah duhur? Rasulullah SAW pernah mengqadha sholat qabliyah duhur dan atau asar karena tersibukkan dengan tamu-tamu. Di dalam Sahih Bukhari dalam bab Qadha'ul Fa'itah judulnya, babnya, atau lebih tepatnya Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ustaz, ada yang mengatakan bahwa tali Allah adalah Islam, maka ketika seorang telah beragama Islam wajib bagi mereka bersatu dari harokah apapun selama mereka beragama Islam, karena yang mereka bela adalah Islam bukan kepentingan hizib. Mohon bantahannya terhadap pernyataan tersebut. Tali Allah ditafsirkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah kaum muslimin dan penguasanya. Fa innaha hablullahil matin, kata Abdullah ibn Mas'ud, maka itulah tali Allah yang sangat kuat, kaum muslimin dan penguasanya. Maka kalau engkau bersama kaum muslimin di bawah penguasa, di bawah satu penguasa, engkau menjaga tali Allah. Tetapi kalau engkau melepaskan diri atau melawan penguasa atau melawan muslimin, maka engkau memecah belah persatuan dan engkau lepas dari tali Allah. Ini salah satu dari tafsir hablullahil matin dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Apakah boleh berdoa ketika antara azan dan iqamah dengan berdiri dan mengangkat tangannya karena baru tiba sudah mau iqamah? Tidak mengapa, karena itu doa yang mutlakon atau doa yang tidak terikat dengan ibadah tertentu, maka silakan mengangkat tangan. Nah, adapun berdirinya karena dia belum tahiyatul masjid, karena tidak boleh duduk sampai dia mengerjakan tahiyatul masjid. Ketika dia akan mengerjakan tahiyatul masjid, lihat sebentar lagi akan qomat. Tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam, itu setahu saya. Bagaimana kedudukan kewajiban seorang laki-laki terhadap kedua orang tuanya, terutama pada ibunya? Kalau saja boleh seseorang sujud pada orang lain, maka akan diperintahkan seorang perempuan sujud pada suaminya dan seorang suami sujud pada ibunya. Kalau saja boleh. Ini riwayat ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya ketaatan seorang laki-laki pada ibunya dan ketaatan seorang wanita kepada suaminya. Yang pertanyaannya dua atau tiga, saya jawab satu aja ya, biar kebagian yang lain. Bagaimana sikap kita menyikapi belakangan ini? Ada pemberitaan tentang fitnah terhadap penguasa kita berhubungan dengan negara Syiah dan komunis. Ibn A'azakumullah, sudah saya jawab 1 jam tadi malam di Tangerang. Fal yuraji', nah, silakan merujuk, mengambil rekamannya kalau yang belum dengar. Kalau sudah dengar, alhamdulillah. Intinya bahwa kita jangan terbawa isu bahwasanya selama pemerintah kita muslim, penguasa kita muslim, maka kita tetap sabar. Nah, nasihat pada penguasa kita sudah sampai, walhamdulillah. Bukan dari satu, dari sekian banyak pihak, sudah sampai. Tinggal kita berdoa pada Allah Ta'ala dengan doa kebaikan untuk penguasa. Semoga Allah berikan hidayah pada mereka. Semoga Allah berikan petunjuk pada mereka. Diberikan bitanah, teman-teman dekat yang baik, ila akhir. Bagaimana cara menasihati kebenaran kepada saudara kerabat kita yang lebih tua, yang punya sifat arogan dan terkadang meremehkan dakwah salah? Hadirin a'azakumullah. Pertanyaan seperti ini saya paling susah menjawabnya. Karena saya tidak kenal kayak apa orang yang dimaksud. Sehingga jawabannya umum saja. Setiap seseorang akan kenal familinya, saudaranya sendiri, orang tuanya, kerabatnya. Maka pakai semua cara yang halal. Kalau ini gak bisa, ini gak bisa, itu. Dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Selama tidak dilarang, silakan. Nah, dengan memberikan buku, dengan memberikan kaset, dengan berbicara, dengan menasehati, dengan segala macam. Dengan diajak ke pengajian. Apakah boleh dan bagaimana hukumnya uang hasil dari usaha yang haram dan hasil dari usaha maksiat untuk jadikan masjid dan pondok pesantren? Berdalil dengan hadis bahwa Rasul pun memakan hadiah dari orang Yahudi. Qul inna a'udzubikumullah. Tidak nyambung dalilnya. Bahwa hasil dari yang haram adalah haram. Jangan dimakan, apalagi dipakai untuk masjid, jangan. Enam. Adapun Rasulullah SAW memakan dari orang Yahudi, memakan hadiah. Apa itu haram hadiah? Lo kan Yahudinya, urusan Yahudinya dari mana kita nggak tahu, nggak bisa dipastikan, dan nggak boleh tasalsul. Tasalsul itu membuat hukum berantai, nggak boleh. Ibnu Rajab membahas dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa hukum itu hukum yang langsung, tidak mutasalsil. Misalnya kita dagang. Jual di toko. Ada orang beli. Barang halal saya jual. Maka uang itu halal. Walaupun ternyata di balik itu orang itu ngambilnya dari yang haram. Ya urusan dia kita gak tahu menahu. Kecuali kalau kita tahu. Ini kita gak tahu. Yahudi tadi ambil apa saja kita gak tahu. Bahkan dicontohkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Kalaupun seorang Yahudi memberikan pada kalian hadiah. Maka engkau memakan uang hadiah. Memakan makanan hadiah, bukan makan uang haram. Jadi barakallahu fikum, bedakan antara keduanya. Kalau tadi jelas-jelas hasil uang haram dipakai masjid. Tahu hasilnya dari yang haram. Kalau ini hadiah dari seseorang yang tercampur padanya. Ada yang halal, ada yang haram. Apa yang dimakan oleh Yahudi semuanya haram? Tidak. Ada yang halalnya, ada yang haramnya. Kenapa tidak terdengar adanya penggalangan dana dari komunitas salafi untuk kaum muslimin sedangkan yang sedang tertimpa musibah seperti bencana alam di Aceh atau korban perang di Syam sehingga salafi juga dikenal peduli terhadap sesama muslim. Kata siapa? Tidak terdengar bukan berarti tidak ada kan? Nah, itu satu. Tidak terdengar bukan berarti tidak ada. Yang kedua, bahwa budaya akhir-akhir ini dari masyarakat muslimin adalah memamerkan bahwa kami penggalangan dana loh, ditulis bahkan sepanduknya besar-besaran ya. Peduli Aceh atau peduli Syamila akhiri disiarkan di TV dan semua ya, situs-situs di internet dan sebagainya. Itu yang kita gak suka ya. Nah, sebagaimana kalimat di akhirnya, sehingga salafi agar juga dikenal peduli terhadap peduli. Artinya pengen dikenal toh gitu. Itu yang tidak cocok kita. Nah, kita bantu mereka apa yang kita bisa semampu kita. Nah, karena fardunya juga fardu kifayah. Kalau ada orang lain yang membantunya dan cukup, ya sudah, cukup. Allah melaknat orang-orang kafir karena kekafiran mereka. Bukankah kekafiran itu adalah takdir Allah SWT? Iya. Allah menakdirkan dalam keadaan Allah tahu bahwa orang ini orang pantas disesatkan. Allah berikan petunjuk pada si fulan karena Allah tahu fulan ini pantas untuk mendapatkan hidayah. Sehingga jangan dikira takdir Allah itu hanya tebak-tebakan semena-mena tanpa ilmu. Allah maha tahu, Allah maha berilmu, dan Allah maha hikmah. Menakdirkan sesuai dengan hikmahnya. Orang yang ditakdirkan sesat oleh Allah, orang yang memang pantas disesatkan dan pantas untuk dilaknat. Nah. Bagaimana kedudukan orang-orang munafik yang dikatakan dalam Al-Quran masuk di neraka berada di paling bawahnya? Fi darkil asfal minannar. Apakah seorang muslim bisa masuk ke dalam golongan munafik dan apakah selamanya dimasukkan ke dalam neraka? Apakah selamanya? Khodim bin a'azakumullah, munafik itu tumbuh seperti tumbuhan. Berurat dan berakar. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kemunafikan tumbuh di hati seseorang seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di musim hujan. Kamayan butul baqlu, seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di musim hujan. Sehingga ada yang sudah sampai tingkat munafiqon khalisan, munafik murni. Munafik murni ini kafir. Maka di nerakanya kekal selama-lamanya. Kafir di dalam hatinya, di luarnya masih kelihatan muslim. Tapi hatinya, apa? Sholat, puasa, saya gak yakin. Itu hatinya begitu. Ya kafir dia. Munafik berarti kalau masih pura-pura Islam. Maka itu yang kekal dalam neraka. Tetapi ada orang-orang yang masih memiliki sifat, masih memiliki iman, tetapi punya sifat kemunafikan. Idza hadatha kadzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza khasama fajara. Kalau berkata dusta, kalau diberi amanah khianat, kalau dikasih atau berjanji tidak ditepati, kalau bertikai melampaui batas. Itu sifat-sifat munafikin. Tetapi dia dalam keadaan masih punya iman, maka dia tidak kekal dalam neraka. Sifat-sifat munafiknya hanya dosa-dosa besar pada dia yang tumbuh, dan hati-hati bisa semakin membesar, membesar, dan kemudian bisa menjadi munafikan khalisan. Na'udzubillah min dzalik. Ketaatan terhadap penguasa, apakah masih berlaku ketika penguasa tersebut berpemahaman Syiah? Kalau dia jenis Syiah yang kafir, karena Syiah itu bermacam-macam juga alirannya, maka hukumnya hukum orang kafir. Tidak lagi wajib taat pada penguasa yang Syi'i, Rafidhi, yang kafir. Tinggal dua perkara, maslahat dan mafsadah. Kalau para ulama melihat dan membimbing kita, kalau kalian melawan, mafsadnya lebih besar, maka sabar. Kalau diperkirakan atau dengan hitungan-hitungan global atau dengan ghalabatul dhan, prasangka yang dominan, kalian sanggup untuk menggulingkannya atau menggantinya, maka ganti. Nah, kalau dia kafir. Tapi kalau Syiahnya misalnya Zaidiyah dalam keadaan masih dikategorikan muslim, maka tidak demikian hukumnya. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jika masih, lantas upaya kita berbuat karena jika dia tetap berkuasa akan membunuh Sunni satu persatu. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan enggak terjadi. Bolehkah seorang yang sudah menikah untuk menunda kehamilan dengan alasan umur masih terbilang muda dan masih ingin kuliah? Ini bukan alasan. Kalau masih terbilang muda, ditanyakan berapa umurnya dan sudah haid atau belum. Kalau sudah haid, sudah dewasa. Untuk melanjutkan studi, studi bukan suatu keharusan. Nah, maka wallahu ta'ala alam, saya tidak menyatakan boleh yang demikian untuk memakai alat-alat kontrasepsi atau untuk menunda kehamilan dan sebagainya. Karena hukum asalnya, tazawwaju al-wadudul walud fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah dengan wanita peranak yang banyak anaknya, karena aku akan membanggakan jumlahnya umatku pada hari kiamat. Peranak dan penyayang. Al-wadud, al-walud. Peranak dan penyayang. Jangan lupa kalimat wadudnya, penyayang. Ada yang banyak anaknya tapi enggak penyayang. Dilemparin satu-satu anaknya, buang satu sana, buang satu sini. Masih bayi sudah dipondokkan. Kok dipondokkan? Iya, capek saya di rumah. Oh. Ini peranak tapi tidak penyayang. Al-wadud, al-walud. Dan mereka yang masih relatif kecil, masih butuh kasih sayang orang tua. Kasihan mereka. Nanti akan ada sesuatu yang salah pada pendidikannya ketika dia dipisahkan dari orang tua dalam keadaan masih terlalu belia, masih terlalu kecil. Masalah kunut subuh, kita tetap berdiri, tetapi kita tidak ikut kunut bersama mereka, karena dikatakan, ayy bunay muhdath, kata seorang sahabat. Ayy bunay, wahai anakku, itu adalah muhdath. Adapun hadis yang menyatakan salat kunut subuh, Rasulullah SAW, hatta faraqad dunya, sampai meninggalkan dunia, maka itu hadis dhaif, ya, hadis yang lemah. Tetapi karena itu adalah perkara-perkara yang sifatnya perselisihan di antara para imam dan para ulama, maka pendapat kita itu adalah bid'ah, kita enggak ikut. Tetapi kita tetap salat di belakang mereka dan berdiri menunggu dia selesai dari kunutnya. A'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.